Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala pada pekan-pekan berikutnya kita mulai masuk kepada kitab Kasyfus Syubuhat. Namun sebelum kita memasuki kitab tersebut, ana ingin memberi nasihat kepada yang pertama tentunya diri ana pribadi, dan kemudian ikhwani wa ikhwati fillah, antum semuanya, terkait dengan permasalahan al-jid wal-ijtihad fi talabil ilm. Al-jid wal-ijtihad fi tahsil al-ilm. Bersungguh-sungguh, serius dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serius dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan dan meraih ilmu. Dalam benak ana kemarin-kemarin sudah terbayang, dan memang ini kebiasaan yang bisa dibilang ditemui di banyak tempat. Yaitu apa? Ketika pertama kali dibuka sebuah dars, ini majelis tersebut luar biasa, ya. Jumlah yang hadir, masya Allah. Berbeda dengan ketika dars tersebut atau kitab tersebut berada di penghujung. Dan ini bukan hanya di tempat kita, di tempat-tempat lain, bahkan di negara lain. Maka kalau sebagian antum, mudah-mudahan semuanya sudah sampai kepadanya nasihat dari Al-Ustadz Abdurrahman Lombok, ya. Antum dengar insyaallah, ya, sampai kepada antum nasihat seorang bagi seorang thalibul ilm. Ketika seorang thalibul ilm tersebut berada di suatu pondok, santri tersebut berada di suatu pondok, merasa tidak nyaman, merasa ustadznya mengekang dia dan yang lainnya, kemudian ingin pindah, sampai kepada antum ini. Antum sudah mendengar? Hah? Sudah? Ini di kita sebar di grup wali santri. Apa nasihat beliau? Hah? Ada yang bisa menyebutkan? Jangan memiliki mental apa? Hah? Dibuka itu antum kemarin audio suara itu. Gak ada yang buka. Para wali santri. Hah? Ini baru berapa hari kemarin ini. Ada yang sudah mendengarkan? Ada? Hah? Atau semuanya belum mendengarkan? Belum. Antum buka lagi nanti grup wali santri entah TMA atau TMB buka. Nasihat yang luar biasa. Nah, tapi akhirnya anak mau ngomong jadi antum kurang paham nanti akhirnya. Tapi intinya di situ ya ikhwan, gimana Ustaz Abdurrahman Lombok menasihati bahwa jangan santri talibul ilm ketika mondok itu memiliki jiwa tadawuk, ingin mencicipi, ya, mondok di sini dapat problema, dapat sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya, pingin nyoba, nah ini, pondok lain, pingin pindah, pingin mencicipi pondok yang lain. Nah, ini akhirnya menjadi penghalang bagi seorang santri, seorang thalibul ilm untuk mendapatkan ilmu. Maka sama, kasusnya sama. Karena memang masih dalam satu jalur, yaitu berkaitan dengan thalabul ilm. Jangan ada dari kita yang memiliki mental tadawuk, ingin mencicipi, dapat informasi daras dibuka, datang. Nah, ingin tahu saja daras tersebut. Buktinya dalam perjalanan waktunya, ya mudah-mudahan tidak, tapi coba lihat. Nanti ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita mulai. Coba lihat nih, jumlah ini apakah tetap bertahan atau iya. Nah, mudah-mudahan tetap atau bahkan lebih bertambah. Tapi pada kenyataannya yang kemarin-kemarin seperti itu. Setiap pelajaran dibuka, setiap dars dibuka, Masya Allah. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke pertemuan ke-30, ke-40 sudah. Nah, yang memang niatnya lurus, yang memang niatnya ingin menuntut ilmu, mencari tambahan ilmu, tetap istiqomah dan orang-orang itu kelihatan. Namun yang itu tadi, memiliki mental pingin tadawuk. Antum buka nanti ya, yang ikut di grup wali santri, atau gak apa-apa di-share ke grup-grup yang lainnya. Bagus. Nasihat yang luar biasa. Nah, maka sama ya ikhwan. Mengapa hal ini penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita ketahui? Karena ya ikhwan, agama Islam ini bukan agama khayal. Bukan agama angan-angan. Bukan hayalan semata. Orang pingin dapat surga, namun tidak ada imbal baliknya. Sebagaimana surga, kenikmatan yang ada pada surga tersebut hak, walaupun kita tidak tahu hakikatnya bagaimana, kita hanya mengetahui maknanya saja. Sungai-sungai, bidadari, buah-buahan, kita hanya mendengar namanya dan mengetahui maknanya. Bahwa madu, susu, itu maknanya seperti itu. Cairan manis, susu itu cairan, tapi ketika di surga enggak, hakikatnya jauh. Nah, tidak bisa dibayangkan oleh benak kita, tidak bisa atau tidak akan terlihat oleh mata kita di dunia, tidak akan terdengar kisahnya di dunia ini. Namun hak, maka sama agama ini pun aturan-aturan yang ada itu bukan sesuatu yang sifatnya khayal. Bukan sesuatu yang sifatnya angan-angan belaka. Nah, ada dan bahkan banyak dalam perkara-perkara agama ini yang memang akal itu pada hakikatnya tidak bisa dijadikan patokan. Ini maksud tanah bahwa agama itu bukan perkara yang khayal. Akal kita tidak mampu menjangkau, namun itu hak. Itu benar, pasti. Karena Allah yang mengatakannya, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam yang mengatakannya. Makanya apabila kita melihat sirah para sahabat, para salaf, kita akan menemukan sekian banyak, bahkan mungkin bagi kita, bukan hanya orang awam, bagi kita itu perkara yang mustahil, keajaiban, tapi terjadi. Luar biasa. Nah, ada di antara kita yang menginfakkan hartanya semuanya, tapi terjadi. Nah, para sahabat, ada di antara kita yang memiliki istri kemudian ceraikan, diberikan kepada saudaranya, silakan. Ana memiliki istri 4, ana memiliki istri 2, ambil 1 buat kamu, saya ceraikan. Ada kisah Julaibib, seorang yang damim, rupanya jelek, buruk rupa. Bukan seperti itu. Nah, kemudian ada seorang wanita yang mau menikahi Julaibib. Ya, kalau sekarang mungkin enggak ada yang mau. Karena Rasulullah yang meminangkan. Ini semuanya bukan khayal. Ini semuanya hak. Mereka tahu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun semua itu tentunya harganya mahal. Jannah itu harganya mahal. Kenikmatan Allah itu bukan dicapai dengan tanpa pengorbanan. Butuh pengorbanan. Jangankan kenikmatan Allah, kenikmatan dunia sangat butuh pengorbanan. Sehingga perkaranya adalah bahwa kita seorang muslim, seorang mukmin, wabil akhas, lebih khusus lagi seorang salafi, dia akan diikat dengan sekian banyak aturan. Dia akan sangat terbatas gerak-geriknya, keinginannya tidak akan bisa tersalurkan sepenuhnya di dunia. Karena terbatas dengan aturan-aturan agama. Akan banyak mendapatkan ujian karena dia mengaku dia mukmin. Dan kita dilarang untuk masuk dalam pelanggaran. Kita diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Bukan hanya yang wajib, bahkan yang mustahab, namanya perintah. Begitu pula larangan, bukan hanya sekedar perkara yang haram, bahkan yang makruh. Semua. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Sangat-sangat terbatas. Dalam kondisi kemudian kita mengetahui bahwa akhirat itu sangat abadi, ya. Sehingga perkaranya itu adalah bahwa semua ini adalah hak. Perintah, larangan itu sangat bisa dilakukan. Walaupun bukan akal tolak ukurnya. Sekarang sebagian sekarang merasa perbandingannya ini dunia. Nah, bukan itu sekarang ya Ikhwan. Permasalahan bukan sekarang perbandingan dunia, tapi sekarang bagaimana permasalahan hati kita itu, mental kita disiapkan untuk yang menurut orang awam ini mustahil. Nah, seorang yang beriltizam dengan agama ini, akhirnya makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, terkhusus di akhir zaman, seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah ini seperti orang yang qabid al-jamrah. Dan ini ucapan Rasul alaihi salatu wassalam hak. Perumpamannya bagaikan seorang yang menggenggam bara api. Kif, gimana? Orang menggenggam bara api bagaimana? Namun mau gak mau harus kita genggam api tersebut. Mau gak mau kita harus menjalankan sunnah ini. Dan itu bisa. Nah, ini maksud anak tadi. Bukan perkara yang khayal. Kemudian kita bertamasuk dengan sunnah, meninggalkan dunia apabila dunia ini menyebabkan kita lari dari agama. Meninggalkan dunia apabila dunia ini membuat kita jauh dari agama. Ini semuanya pada ikatnya bisa. Karena hak agama ini. Allah ketika menyebutkan suatu perkara, memerintahkan suatu perkara, dalam kondisi normal itu bisa. Semua bisa. Sehingga tidak ada alasan melakukan pelanggaran ini dan itu karena dunia. Jangan dibandingkan. Terlalu jauh. Nah, hanya sekarang permasalahannya bagaimana kita menyiapkan mental kita, hati kita untuk bisa kita menggenggam bara api tersebut. Membikin iman ini naik, ibadah. Banyak melakukan ketaatan, banyak mengikhlaskan niat, dan diantaranya talabul ilm, halaqatul ilm. Ini makanya Nabi mengatakan jangan ada diantara kita yang bermental-mental tazawwuq. Karena rentetannya akhirnya memang bukan hanya kepada satu dua rantai. Rentetannya akhirnya kepada apabila iman kita ini tinggi, mudah kita untuk berbuat. Mudah untuk kemudian kita ini meninggalkan dunia. Mudah untuk kemudian kita menerima ajaran agama Islam ini. Gak terlalu banyak kekhawatiran dan kebingungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot 3 tahun. 3 tahun diboikot oleh masyarakat. Beliau dan para sahabatnya ketika di Makkah. Sampai-sampai bayi-bayi mereka menangis. Tidak tersisa kecuali biji kurma dihisap sebagai makanan. Tapi mereka lalui dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan. Bukan jadi perkara yang akhirnya membuat mereka bingung, akhirnya meninggalkan agama. Orang sebelum kita di dunianya habis. Di dunianya dia meninggal. Belum sempat mendapatkan kejayaan. Dipotong badannya. Disisir badannya dengan cakar besi. Digergaji. Nuh alaihi salam. 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 am. Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya 1000 tahun. Jangka waktu yang luar biasa, tidak memalingkan Nuh untuk kemudian berhenti dari dakwah dengan sebab yang menerima dari kaumnya sedikit. Kita hanya hidup berapa puluh tahun. Nah, kita tidak diuji sebagaimana mereka diuji. Kita diuji sesuai dengan kemampuan kita sekarang. Sehingga jangan merasa ketika kita sekarang dihadapkan dengan problema kehidupan karena berbenturan dengan agama, antara agama dengan dunia, jangan merasa bahwa kita ini adalah orang pertama yang diuji dengan ujian tersebut. Jangan merasa kita adalah orang yang paling berat mendapatkan ujian. Tidak. Telah berlalu kaum-kaum sebelum kita mendapatkan ujian yang jauh. Sehingga di sini kita butuh yang namanya zat, bekal. Nah, dan bekal tersebut terbesar tentunya at-taqwa. Dan at-taqwa tentunya asas dari semuanya al-ilm. Makanya ikhwan, ini tadi rentetannya. Sehingga jangan ada yang sekali-sekali dari kita yang meremehkan tentang permasalahan ilm. Sabar. Nah, istiqomah juga bukan perkara yang ta'lim cuma berapa sih? Ta'lim ini ada yang istiqomah dalam seminggu mengikuti dua atau tiga ta'lim istiqomah, luar biasa. Bukan sesuatu yang berat pada hakikatnya. Nah, toh juga bukan tiap hari. Kita masing-masing diuji. Yang lain ada yang tiap hari. Para thullabul ilm di sekarang, di tempat-tempat yang lain, tiap hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu 4 tahun bermulazamah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam kondisi perutnya kelaparan sampai berguling-guling. Sebagian orang mengira ini orang gila, lapar. Betul, antum sudah bisa bayangkan kalau sudah orang jatuh sampai berguling-guling bagaimana laparnya. Nah, sehingga ya ikhwan, barakallahu fikum, ini mukaddimah. Karena kita pada silsilah darsin dan semua pelajaran pada hakikatnya. Namun kebetulan Allah takdirkan kita sekarang lagi berada pada silsilah kitab atau durus yang penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sejarahnya luar biasa. Dakwah sukses di Huraimalah. Kemudian karena penguasa ditekan oleh penguasa lagi yang lebih tinggi, padahal sudah menerima, akhirnya terusir, keluar dari negeri tersebut dalam kondisi tidak ada sama sekali kecuali kipas di tangannya. Kondisi ketika itu keluar, nah, penuh dengan keyakinan, yakin dengan janji Allah. Ini keyakinan ini yang sekarang ingin berusaha kita kejar. Yakin dengan janji Allah. Keluar. Tidak ada seorang pun yang menemani. Tidak ada bekal apa-apa. Ya, akhirnya kemudian Allah berikan pertolongannya. Sampai kepada negeri Diriyah. Bukan dengan perkara yang gampang juga. Dengan susah payah. Sehingga ya ikhwan, pada hakikatnya kita ini jangan membayangkan apabila mendapatkan, berharap pertolongan, berharap dari Allah kemudahan sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang pasti yakin bahwa Allah akan beri jalan keluar. Nah, sehingga di sini ana sekali lagi ini sekedar sebagai mukaddimah. Ya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam ilmu ini, dalam mencari ilmu ini. Banyak-banyak kita mengikhlaskan niat. Banyak-banyak kita ihtisabul ajr. Kejadian kemarin, itu minta maaf ya Ana ya. Di grup ta'awun. Itu ya sebetulnya sangat manusiawi, tapi luar biasa. 1,5 juta tiap bulan langsung. Itu dalam semalam, dalam berapa jam? 66 orang dikali 1,5, 99 juta terkumpul. Ini 1,5 juta dunia itu ya, maaf, masa aja enggak tak bisa dibandingkan sudah dengan ajr yang kita dapatkan kalau kita niat ikhlas, istiqomah. Namun setelah, dan ya anak juga tidak menyalahkan, namun itu ya ikhwan, bagaimana antum lihat para salaf. Nah, makanya agama ini bukan agama khoyal, sepertinya bisa. Permasalahannya bagaimana kita meningkatkan iman kita. Ya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena insya Allah kita ada rapat dengan pengurus di Karawang Barat, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.